Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian barakallahu fikum, masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab tauhid, yaitu pada bab tentang al khauf. Khauf adalah termasuk dari rukun-rukun ibadah. Ibadah mesti terbangun antara mahabbah, cinta, dan khauf. Dan ini merupakan poros di dalam seorang hamba beribadah kepada Allah. Dan telah disebutkan pada pembahasan yang lalu, manakah antara khauf dan roja? Roja artinya berharap. Jadi ada rasa takut, ada rasa berharap. Takut dengan azabnya Allah. Takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Itu mesti ada. Yang kedua ada roja, berharap. Berharap dengan rahmatnya Allah. Nah sekarang, antara khauf dan roja, takut dan berharap itu, mana yang lebih didahulukan? Khauf dulu atau roja dulu? Fihi, pada pembahasan ini, ada empat akwal. Ada empat pendapat. Dan empat akwal telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya, waqala al-imamu Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, yanbahi ayyakuna khawfuhu wa raja'uhu wahida. Kata Imam Ahmad, seyogianya agar rasa takut dan berharap itu wahida, satu kesatuan. Agar satu kesatuan. Fa ayyuha ghalaba halaka sahibuh. Maka manakala salah satu dikalahkan, maka pemiliknya akan binasa. Aik, maksudnya yaj'aluhuma kajanahai at-ta'ir. jadikan, hendaklah dia menjadikan rasa takut dan berharap itu seperti dua sayap burung. Hah? Kata kalau Syekh, kajana hai at-ta'ir, seperti dua sayap burung. Yang mana kita tahu burung mesti terbang dengan dua sayap. Demikian pula orang beribadah kepada Allah harus seimbang. Kalau yang dimenakan hanya rasa takut, jadi khawarij. Jadi khawarij. Karena khawarij orang yang sangat takut dengan dosa. Khawarij itu orang yang rajin ibadah, tapi mereka punya pemikiran yang keluar dari bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Wajib mentaati pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Karena khawarij kalau punya prinsip yang berbuat dosa besar, mereka kufur. Entah pemimpin, entah rakyat. Ini khawarij. Mereka hanya mengedepankan rasa khauf saja. Tidak ada rasa yang disebut mahabbah atau roja. Kalau yang dimenangkan hanya roja, berharap, akan jadi murji'ah. Apa itu murji'ah? Iman itu cukup di hati. Dosa tidak mempengaruhi iman. Sebagaimana ketaatan tidak juga mempengaruhi keimanan. Ini murji'ah. Imannya cuma berharap. Tidak ada yang namanya amal. Ini murji'ah. Dua pemahaman ini terkalahkan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang benar berjalan kedua, antara khauf dan roja, antara rasa takut dan berharap. Kita berharap, bukan memastikan, berharap semoga bisa mencapai husnul khotimah. Berharap. Jadi yang kita lakukan adalah harapan-harapan, tapi juga rasa takut. Jangan sampai bermudah-mudah berbuat dosa, karena itu mendatangkan azab. Barakallah. Jadikan, kata Imam Ahmad, seperti sayap burung. Wal janahat liqta'iri idza lam yakuna mutasawiyain saqata. Yang namanya sayap-sayap burung, sayap-sayap bagi burung kalau tidak seimbang jatuh. Kalau dua ini tidak seimbang, burungnya jatuh. Begitu. Maka kita beribadah kepada Allah pun harus ada rasa takut dan ada rasa berharap. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha. Siapa yang berharap, kata Allah dalam surat Al-Kahfi, di akhir ayat surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha. Barang siapa yang berharap, lihat, berjumpa dengan Rabb-nya, maka beramal soleh. Jadi yang namanya berharap diiringi amal soleh. Tidak cukup sampai situ. Takut. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah dia berbuat syirik kepada Allah. Lihat, takut dari berbuat syirik, karena syirik itu dosa yang tidak terampuni di hadapan Allah. Harus takut. Makanya para sahabat itu orang yang sangat takut, yang namanya munafik. Kata Ibnu Abi Mulaikah, saya dapatkan 70 atau 40 sahabat semuanya takut dari sifat munafik. Lihat, padahal mereka orang yang dijamin masuk surga. Umar bin Khattab, salafuna salih, pendahulu kita orang yang soleh, orang yang dijamin masuk surga, tidak diragukan. Maka dia datang menemui Salman Al-Farisi, sahibu sirri Rasul, pemilik rahasia. Nabi SAW telah menyebutkan jajaran orang-orang munafikin kepada Salman. Maka Salman atau Hudzaifah bin Yaman, sahabat ini ditanya oleh Umar, hal samani, apakah Nabi menyebut-nyebut saya Ibnul Khattab termasuk dari mereka? Subhanallah, orang yang seperti Umar masih ada rasa khawatir kalau dia disebut orang apa? Munafik. Itu orang yang memiliki rasa takut dan berharap. Demikian pula kita ya ibadallah, kita terus berharap dan terus berusaha menjalankan ketaatan, diiringi dengan rasa takut tentu. Wa khawfullahi ta'ala darajat, adapun tingkatan takut kepada Allah di kalangan manusia itu bertingkat-tingkat. Faminan nasi man yakhlu fi khawfihi, tingkatan yang pertama, orang yang mereka itu hulu, ekstrim di dalam rasa takutnya. Seperti Khawarij. Khawarij itu takut dengan dosa. Sampai mereka wanita yang haid tetap sholat. Anggapannya kalau tidak sholat kafir, keluar dari sunnah, tidak mengikuti bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangat, tapi keluar dari sunnah. Wa minhum man yafrit. Yang kedua, tingkatan orang yang yafrit, meremehkan. Meremehkan artinya yang penting cinta, yang penting berharap, tapi tidak takut dengan ancaman. Ini adalah orang-orang yang meremehkan. Yang ketiga, wa minhum man ya'tadilu fi khawfihi. Yang ketiga, tingkatan orang yang seimbang. Ya'tadil, seimbang di dalam rasa takutnya. Iya. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula meremehkan. Wal khawful adlu huwa alladhi yaruddu an maharimihillahi faqadda. Dan takut yang adil, yang seimbang, itulah yang bisa yaruddu, menolak dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah saja. Orang yang takut dengan neraka diajak berbuat maksiat, afan, saya takut. Itu jangan gambar. Itu orang yang takut, dia tidak akan bermudah-mudah dengan apa yang diancam oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dia takut. Wa in zitta ala hadza fa innahu yusiluka ila al-ya's min rauhillah. Kalau engkau menambah lebih dari ini, maka akan bisa menyampaikan kepadamu kepada sikap al-ya's, pesimis, dan putus dari rohnya Allah, rahmatnya Allah. Dia takut, saya ini orang yang banyak dosanya, saya ini orang yang banyak sekian banyak maksiat, saya orang yang kotor, tidak pantas berdoa kepada Allah. Ini namanya putus asa. Ini namanya berputus asa. dari rahmatnya Allah. Barakallahu fiik. Karena Allah Azza wa Jalla Maha Pemurah dan Maha Pengampun, maka jangan sampai karena berlebih-lebihan tadi terjatuh kepada sikap putus asa. Berdoalah kepada Allah. Selama antum masih diberi umur, nyawa belum sampai di tenggorokan, Allah Azza wa Jalla masih menerima tobatnya hamba. Inna Allaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah menerima tobatnya hamba selama belum sampai di tenggorokan ruhnya. Kenapa berputus asa? Takut boleh, tapi jangan sampai kemudian terjatuh kepada penyimpangan. Berdoalah kepada Allah. Nah, langsung berdoa kepada Allah. Karena Allah katakan, wa idza sa'alaka anni, kalau mereka bertanya kepadamu Muhammad, Allah itu jauh atau dekat? Fa inni qarib, saya dekat. Ujibu da'wati udda'an, kalau dia berdoa, saya kabulkan doanya. Itu berarti langsung berdoa kepada Allah. Walaupun engkau menyadari banyak dosanya, beristighfar. Di siang hari berbuat dosa, malam hari beristighfar. Tutup aibnya. Bukankah Allah Maha menerima tobat seorang hamba yang berbuat dosa di waktu siang, bertobat di waktu malam? Hakadza. Jangan berputus asa. Wa minan nasi man yafridu min khawfihi bihaitsu la yarda'u la yarda'u amma nahallahu anhu. Sebagian orang yang dia itu meremehkan rasa takutnya, di mana dia tidak bisa menahan dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Wal khawfu aqsam. Itulah tingkatan-tingkatan manusia, derajat tingkatan manusia di dalam memberikan rasa takut. Adapun takut ada beberapa macam. Yang pertama, kata Syekh, wal khawfu aqsamun. Adapun takut itu ada beberapa macam. Ya. Kita sudah tahu takut itu termasuk ibadah. Takut itu termasuk ibadah yang harus diberikan hanya kepada Allah. Dan khauf yang pertama disebut khauful ibadah. Takut jenis ibadah. Watadallul watta'zim wal khudu'. Takut berbentuk tadallul, merendahkan diri. Wa ta'zim, mengagungkan. Wal khudu, dan tunduk. Jadi ini jenis takut yang bernilai ibadah. Merendahkan diri hanya kepada Allah. Pengagungan-pengagungan hanya kepada Allah. Kepada manusia tidak boleh berlebih-lebihan. Ketika ada orang datang menghadap Rasul, ya Rasulullah, maka kemudian, Masya Allah wa syi'ta, katanya. Wahai Muhammad, ini kehendak Allah dan kehendakmu. Dia. Kalau bukan karena kamu, tidak akan terjadi. Masya Allah wa syi'ta. Nabi kaget. Aja'altani lillahi nidda'. Apakah kamu mengucapkan kalimat yang kamu menyamakan saya dengan Allah? Syirik. Semua kehendak hanya milik Allah. Begitu kalimat pun harus dijaga. Walaupun kita mengagungkan beliau, tapi dijaga haknya hamba dan haknya Allah. Nah. Dan juga al-khudu', tunduk. Tunduk dengan segala aturan perintah, ucapan yang paling agung kepada Allah. Maka itu jenis ibadah. Wa huwa ma yusamma bi khaufis sirri. Itulah yang disebut dengan khauf as-sirri. Takut berbentuk sirri, sesuatu yang tersembunyi. Wa hadza la yasluhu illa lillah. Takut ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Takut ibadah ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Seorang istri takut kepada suami, saking takutnya sujud. Sujud itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Lau amartu ayasuda ahadan, kalau seandainya aku boleh menyuruh orang sujud kepada seorang, la amartu zaujah antasjuda li zaujiha. Pasti pertama yang saya suruh sujud, manusia kepada manusia, istri kepada suami. Tapi tidak boleh sujud. Sujud itu ibadah. Warqa'u wasjudu, rukuk dan sujud kepada siapa? Pada Allah. Kalau begitu, sujud rukuk itu pengagungan. Kalau orang yang masih hidup saja tidak boleh, walaupun suaminya, apalagi orang sudah dikubur. Pengagungan itu ibadah, dan itu karena rasa takut tentunya. Maka segala jenis pengagungan itu adalah sebagai bentuk karena rasa takut, itu ibadah. Dan ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Faman asyraka fihi ma'allahi ghairahu wa huwa musyrikun syirkan akbar. Maka barang siapa yang menyekutukan, menyekutukan artinya mensejajarkan dalam rasa takut kepada Allah dan kepada selain Allah, berarti dia telah terjatuh kepada syirkun akbar. Contoh, man yakhafu minal asnam, seperti orang yang takut dengan berhala. Orang yang nyembah berhala itu paling takut kalau sampai berbuat sesuatu yang tidak pas di hadapan berhalanya. Takut. Sampai acung-acung aja harus diapakan? Dicilat. Tolak bala gitu. Itu keyakinan karena rasa takut. Cuma acung-acung. Wih, jangan sembarangan acung-acung. Suruh dijilat katanya. Tolak bala. Ini takut ibadah, enggak boleh. Itu cuma batu. Cuma tanah. Kenapa takut? Barakallahu fiik. Kalau sampai ada pengagungan rasa takut kepadanya, ini syirik akbar. Barakallahu fiik. Hati-hati. Wal amwat, ataupun orang-orang mati, kalau lewat di depannya tidak merunduk, pulang nanti dapat petaka. Wah, bener. Begitu pulang bisnya guling. Wah, tumbok bener. Ya, ini karena ada rasa takut kepada selain Allah. Maka ayuhanas, takut kepada selain Allah yang berbentuk ibadah harus murni hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada asnam, al-amwat, aw man yaz'amunahum awliya wa yataqiduna naf'ahum wa dharrahum kama yaf'aluhu ba'dul ubadil kubur wa yakhafu min sahibil qabr akthar mimma yakhafullah. Atau sebagian orang dia mencintai orang, karena fitrahnya orang mencintai orang yang baik. Fitrahnya orang itu mencintai orang yang baik. Namun kecintaannya berlebihan. Sampai rasa cintanya pun berlebihan. Ketika dia bernadar di depan kuburan, kalau nanti saya pulang dari luar negeri berhasil, saya bernazar, wahai penghuni kubur. Apa nazarnya? Entah menyembelih binatang atau puasa atau iktikaf di situ. Ketika dia pulang dan tidak menunaikan nazarnya, takutnya luar biasa. Takutnya luar biasa, takut kena welek. Tahu welek? Kena welek? Kena bala bedunya. Sehingga dia pun segera melaksanakan nazarnya. Karena ada rasa takut. Tapi giliran bernazar karena Allah, tidak ada rasa takut. Wallahi saya bernazar. Kalau anak saya lahir, selamat, saya bernazar. Apa itu? Puasa Senin Kamis. Begitu anaknya lahir, selamat, nazarnya sudah dijalankan. Rasa takut kepada Allah harus didahulukan. Itu khauf, ibadah, dan ini hanya kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Yang kedua, yaitu kata Syekh, khaufut tabi'iyu al-jibiliyu, takut jenis watak, tabiat yang Allah ciptakan pada manusia. Apa contohnya? Fahada fil asli mubah. Ini pada asalnya mubah. Asalnya mubah. Contoh, orang takut kepada ular. Nah, takut apa tidak? Takut saya. Kenapa? Menggigit. Manusiawi lah. Itu tabii. Kenapa? Ular itu berbisa. Maka dia takut. Wajar. Atau takut kepada api. Karena api bisa membahayakan, memadorotkan. Maka dia takut. Itu tabii. Atau takut kepada binatang buas misalnya. Dan ini asalnya mubah. Asalnya mada? Mubah. Asalnya mubah, tidak mengandung hukum haram. Ya. Tidak kemudian orang yang tidak penakut dengan ular, imannya sangat tinggi. Tidak jamin. Itu cuma mubah kok. Bisa dipahami? Liqauli ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala surat Al-Qasas, menceritakan Nabi Musa ayat 18. Nabi Musa alaihi salam, Allah kisahkan tentang diri Musa. Fa asbaha fil madinati khaifa yataraqabu. Maka jadilah Nabi Musa, fakharaja minha khaifan yataraqabu, maka dia keluar dari kota Mesir khaifa, dalam kondisi takut. Yataraqabu, sambil mengawas-awasi, masih dikejar enggak oleh Fir'aun. Masih ingat kisahnya? Ketika Nabi Musa melewati dua orang sedang bertengkar, yang satu dari kaumnya Nabi Musa, yang satu dari Fir'aun. Maka yang datang, yang kaumnya Nabi Musa, memanggil, beristighosah. Istighosah maksudnya mengadu. Wahai Nabi Musa, tolong saya. Maka Nabi Musa mendekati. Dan kemudian dia, apa namanya? Memukul. Qadarullah, dengan dipukul apa orang ini? Mati. Salah. Dia merasa berbuat zalim. Dalam surat yang lain, Rabbi inni qataltu minhum nafsa fa akhafu an yaqtulun. Rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya aku qataltu, telah membunuh, minhum, kaumnya Fir'aun, satu orang. Fa akhafu an yaqtulun, saya pun takut, ya, takut jika mereka membunuh saya. Itulah takut yang sifatnya apa? Tabii. Barakallahu fikum. dan Nabi Musa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan ini. Sampai pada saat di mahsyar, ketika anak Adam datang menemui Nabi Musa agar mohon kepada Allah segerakan hisab, apa kata Musa? Saya malu kepada Allah. Saya telah membunuh jiwa yang tidak disuruh oleh Allah untuk dibunuh. Lihat, dosa itu teringat terus. Padahal sudah diampuni. Padahal Nabi Musa dosanya sudah diampuni oleh Allah. Tapi ingat terus. Demikianlah dosa. Hendaklah selalu kita ingat. Jangan dilupakan. Apalagi dosa-dosa yang besar nilainya di hadapan Allah. Supaya apa? Menyadari saya itu orang lemah. Begitu barakallahu fiik. Maka ini kata Syekh, takut tabii. Ya. Namun kata Syekh, lakin idza hamala ala tarki wajibin aw fa'ala muharramin fa huwa muharram. Namun takut mubah ini kalau menggiring untuk meninggalkan kewajiban. Meninggalkan apa? Kewajiban. Atau melakukan yang haram. Berarti muharramun. Takut kepada ular. Buka masjid, ada ular. Ah, balik. Kenapa balik? Ada ular. Padahal ular cuma lewat. Dan kita manusia punya akal. Kan begitu. Mau ular cuma sejempol kok. Ya. Jangan jadi alasan. Wah, di sini banyak ular, Pak Ustaz. Sahabat yang buta. Apa? Umi Maktum. Ya Rasul, saya rumahnya jauh dari masjid. Saya tidak punya penuntun. Jarak rumah saya jauh. Saya buta. Ditambah lagi dalam riwayat, banyak binatang buas. Banyak binatang apa? Buas. Hal tajidu li min rikhsah, apakah saya dapat keringanan tidak ke masjid? Maka orang ini telah meninggalkan Nabi, dipanggil lagi. Hal sami'ta nida, apa kamu dengar adzan? Naam ya Rasulullah, fajib. Kalau begitu kamu datangi. Kamu datangi. Begitu generasi terbaik umat Islam. Tidak cengeng. Takut sama ular. Oh, jadi ke masjid. Ini binatang buas dalam kondisi buta. Terus pemberani seorang muslim. Karena Allah lebih dicintai. Barakallahu fikum. Kata Syekh, kalau itu melakukan yang haram, jadi haram. Walaupun asalnya mubah. Wa in iltazama syai'an mubahan kana mubaha. Kalau itu mengharuskan sesuatu yang mubah, maka itu jadi mubah. Famathala, contoh. Man khafa min syai' la yu'assiru alaihi. Contoh orang yang takut dari sesuatu. La yu'assiru alaihi, namun tidak ada pengaruh di hatinya. Wa hamluhu hadzal khauf ala tarki sholati jamaah ma'a wujubiha. Maka takut yang tidak ada pengaruh dengan rasa takut itu. Apa contohnya? Antum punya motor baru, mau ke masjid. Ah, nanti kalau saya sholat, pok nanti motornya apa? Hilang. Takut dari pencuri. Ya kamu gembok. Tawakal dengan digembok, berdoa, masuk masjid. Barakallahu fikum. Kalau sampai takut yang mubah menggiring kepada sesuatu yang meninggalkan yang wajib, seperti sholat apa tadi? Sholat jamaah. Fahadal khawfu muharramun. Maka takut ini takut yang diharamkan. Iya. Antum di sebuah sekolah misalnya ada azan. Kalau nanti saya keluar dari kelas dikurangi nilainya. Yang seharusnya 10 jadi berapa? 8, kurang 2. Gimana ini? Milih membela 2 atau ke masjid padahal mendengar adzan? Maka seorang mukmin dia wajib untuk mendengarkan dan memenuhi panggilan Allah. Karena itu wajib. Kalau sampai tetap membela yang namanya dunia, itu yang tadinya takut yang mubah jadinya apa? Haram. Muharramun alaihi. Barakallahu fikum. Maka wal wajib alaihi alla yata'athar bihi. Yang wajib baginya takut yang mubah tidak ada pengaruh sedikit pun. Wa in haddadahu insan, sekalipun diancam orang. Oh, kalau kamu keluar nak, besok dirapot angkamu cuman berapa? 8. Diancam kayak gitu. Maka hal itu ndak usah dihiraukan. Saya belajar bukan nyari nilai, Pak. Loh, nyari apa? Saya kepengin ngerti. Kan itu waktu tujuannya belajar. Begitu ya? Iya. Harus cerdas seorang muslim. Al-kayyis man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu orang yang selalu mengoreksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan beramal, mempersiapkan amalan setelah matinya. Kita akan mati. Yang dibawa bukan angka 8. Yang dibawa bukan angka 10. Yang dibawa apa? Amal. Itu yang cerdas. Itu namanya orang yang kayyis, cerdas, kata Nabi. Namun demikianlah sifat manusia. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wabqa. Wa nas'alullaha salama wal afiyah. Selanjutnya kata Syekh, wa in haddadahu insan ala fi'li muharram. Sekalipun diancam orang untuk melakukan hal yang haram. فَخَافُهُ وَهُوَ لَا يَسْتَدِعُ أَيَّنْ فَدَمَ هَدَّدَهُ. Maka rasa takutnya dan dia tidak mampu menjalankan, menunaikan ancamannya. مَهَدَّدَهُ فَهَذَا خَوْفٌ مُحَرَّمٌ. Sekalipun diancam tapi dia tidak bisa menyampaikan sesuatu ancamannya ke kita, tidak akan sampai, sudah kita tinggalkan. Li'anahu yu'addi ila fi'lin muharram bila udrin. Sebab itu akan menjadikan melakukan hal yang haram tanpa udzur. Melakukan sesuatu yang haram tanpa udzur tidak boleh. Ya. Karena sesuatu yang haram ditinggalkan. Kecuali kalau darurat. Darurat artinya dipaksa. Terpaksa. Kalau di tengah hutan tidak ada makanan kecuali daging babi. Kalau tidak makan mati, makan. Darurat itu haram asalnya. Demikian pula ancaman-ancaman yang tidak mengarah kepada apa yang diancam. Tidak ada pengaruhnya. Maka dahulukan rasa takut kepada Allah daripada kepada manusia. Wa in ra'ana ra. Nah, sekarang kalau ada orang lihat api. Sumaharoba, lalu dia lari. Minha, darinya. Wa naja bi nafsi, dan dia menyelamatkan dirinya. Fahada khaufun mubah. Ini golongannya takut yang apa? Mubah. Ya, wajar orang takut dari api. Bisa membakar api itu. Nah. Tapi Nabi Ibrahim, ketika dia berdakwah sendirian, ditangkap oleh rajanya, diikat tubuhnya. Dan api sudah berkobar-kobar di tengah lapangan. Siap membakar dirinya. Ibrahim tidak takut. Takutnya hanya kepada Allah. Apa kata Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebagai sebaik-baik pelindung, penolong. Itu para nabi. Mencintai kepada Allah. Mencintai tauhid. Ancaman-ancaman tersebut tidak membahayakan dari Ibrahim alaihissalam. Maka demikian pula qad yakun wajiba namun kadang jadi wajib. Kapan? Idza kana yatawassalu bihi ila infaq nafsi. Kadang jadi wajib lari dari api kalau ingin menyelamatkan diri dari api. Karena tidak boleh orang walatulku biaidikum ila tahluka. Jangan membinasakan diri-diri kalian ke dalam apa? Kebinasaan. Ada api jangan didekat atau malah dinyalakan. Lalu diapakan? Di apa? Api. Apalagi api mengandung apa namanya? Racun. Takut kebinasaan. Barok. Atau api yang besar yang akan membakar antum, antum lari jadi wajib. Selamatkan harta, selamatkan anak, itu jadi wajib. Wa hunaka ma yusama bil wahm, dan di sana ada jenis takut yang namanya al wahm. Walaisa bi khaufin, dan itu bukan termasuk jenis takut mislu ayyara dilla sajarah tahtazzu. Contohnya apa? Waham. Orang melihat bayang-bayang pohon lalu bergerak. Kadang orang yang jiwanya penakut berjalan di tengah malam, ada pohon daunnya sengkleh. Tahu sengkleh? Ya, ini pelan-pelan. Orang yang pikirannya hantu, hantu, hantu, pulang, aduh hantu, ada hantu. Itu namanya waham. Jangan dilawan seperti itu. Itu cuma daun kok. Wah enggak, bukan daun. Coba besok kita lihat. Ternyata daun beneran. Ada seorang, ya, kebetulan rumahnya persis di belakang itu kuburan. Persis ini rumah, ini kuburan. Jendela rumahnya menghadap ke kuburan. Sang istri sedang masak. Bisa? Lanjut cerita insya Allah. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih lah.